Wa idza, ingat kan? Ya. Halaman 27 ya. Wa idza qasada nikahaha sunna nadruhu ilaiha qabla al-khitbati laha. Wa illam ta'zan fihi lil amri bihi fi hadis at-Tirmidzi wa ghairihi anil Mughirati annahu khataba imra'atan faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam undur ilaiha fa innahu ahra ay yudama bainakum ay yahsulu bainakumal mawaddatu wal ulfatu fa qawluhu qabla al-khitbati bayanun liwaqtin nadri walau kana waqtuhu ba'daha la syaqqa 'alal mar'ati tarkun nadiri laha nikahuha. Wa qawluhu fil hadisi khatbi imra'atin khataba imra'atan imran hadis annahu khataba imra'atan ai azama ala khitbatiha walahu takriru nadrihi liyatabayyana hay'atuha fala yandimu ba'da nikahiha alaih. Nyo kaita mang nungu nyo pembahasan menarik bab nikah nungu. Sabra naruh lah. Menarik tak ada uklam lah. Wa idza qasada nikah. Apabila ikasat ianya seorang laki-laki akan menikahinya perempuan. Niscaya disunatkan akan kalennya si lelaki kepadanya perempuan sebelum khitbah. Sebelum bertunangan. Sebelum bertunangan baginya si perempuan. Nyan, eh nak kadar sunat tunggu sekalipun hanai pidin ianya sinang padanya kalen. Ya. Karena na perintah na hadis tunggu dengannya kalen dalam hadis Tirmidzi dan lainnya Tirmidzi. Jadinya termasuk dalam hukum yang terkait dengan nikah, nikah biar awali iaitu li khitbah, artinya me tanda. Nya tanyo kun bahasa katanyo ya pekeng ba, me tanda ya pekeng ba. Jadi malam baru kali mencekak lihat lapih tentang hukum-hukum nikah. Jadi hukum nikahnya hukum asal sunat dan kadangkala wajib, kadangkala haram, kadangkala ibahah, kadangkala makruh. Kemudian bagaimana memilih jodoh kali malam baru. Sunat waktu kita pilih jodoh, yang dipilih pun adalah berdinah yang jelas agama. Makna jelas agama adalah orang yang berpegang teguh dengan agama. Biar orang nampak saya. Kemudian orang yang dipilih sunat dengan memandang perawan. Kemudian orang yang bergat keturunan, bergat nasab. Kemudian bukan kerabat dekat. Kemudian nalai ilah ilom yang naik dalam. Kalau kita pecah malam barawah. Kemudian malamnya. Kali tak pilih karena si dia kamu kena berhati. Ino rencana tak utuh orang tuha untuk tak juga metanda. Tengah mana? Yang ingat tengok. Supaya abek terjadi belum ia lompang. Kalian berduh. Abek rengguama. Jak berduh. Kalian jak berduh. Kalian berduh. Abek rengguama sakit. Sakit hati. Yang mana tengok. Jadi lah macam katanya. Apabila memang kata kasat, mana kasatnya ke azam tu. Artinya apa tera? Keinginan kuat, ke cocok si darahnya ke calon darah baru. Yang sunat tu. Hukum kalanya sunat tu. Syariat tu. Sunat tak kalan tu. Sunat bagi uragam untuk kalan nilai urinanya. Sebelum tak ambil tanda. Ini hal yang menarik. Menariknya yang pertama adalah diri kalan orang inang yang ka komitmen tak kena menikah. Yang kalan dia sunat tau. Kenapa halal lah pandangan? Kerana punya jina wadi kita, ya kok galak dah kalan inang tau. Anak empu sepuh. Mandu mau inang galak dah kalan. Ya harga tau. Ya kan? Nya urang inang yang memang ka komit tak nak menikah dengan ji. Nya sunat tak kala ni le. Bahkan hai bi kala nak hai de. Pula nak kala-kala mana ya ko lu. Ni jadi jadi ju mi ha na ju pe kala-kala. Walaupun hana di perizin bak kala tu tak sunat kala. Di dalam kita mah aje. Di dalam kita mah dalam hukum dengku walau ma'asyah watin. Walaupun tak kalanya dengku cidak dah jantung dengku kan lagi ikam ko dengku dan tadi kawe lam nun. Ya. Kemudian bahkan kebegah dengku ataupun beserta takut fitnah dengku. Makna takut fitnah pun racit. Imuen juga fikir ada tak kalan uronyo untuk malamnya laulet tu cici dok yang dia muka ada. Ha? Ini tak sunat. Tapi tetap nak kaedah haji. Melihat tidak berserta khalwa. Melihat urinangnya tidak dalam keadaan berkhalwa. Ken tayak me ba. Ba apa ken ba titik kumpul nunggu. Dia dua-dua dah dia kupi. Ken. Ha? Tapi dalam keadaan bukan khalwa. Artinya untuk bukan khalwa. Iji hidup dengan keluarga iji. Sambilan tak pegah-pegah haba. Di sini ke tak kalan. Sampai kan? Ya, nanti kan awak tak. Apa? Duitnya kena putuh. Haa. Sunatnya kan kalan putuh. Nazrunya kalan diri ji. Langsung. Pak tak kalan untuk nak pegah. Pak kalan. Apa je kalan mendum. Kan untuk nak surat. Hanya orang utang. Rumputan lah cara aja kena pegang di dalam. Hai anjir, tabar dah anjir. Tabar dah anjir. Rumputan aja nak surah untuk ke. Dia tanya kalian, bak mahram katanya. Bak mahram lah. Dia kena kak, dia kena adik lah. Dia kalian bak adik, dik kalian. Yang kemah kalian, mat pergi juga. Ha? Hai dia bak adik ina lah, dia mat dia kan. Kan dia kan. Diri ni nak mana ibirin? Kenal ni nak mana ibirin? Tidak. Nah, nak perlu lagi di wali. Hai, walaupun wali di ibirin kan boleh jadi ji hai tim tun galan, karena tak galan kan ji? Bukan ibirin wali. Kamu orang kan? Nya tetap yang tak galan urinangnya nak kait. In raja ijabah. Artinya, tanya ka komitmen tanya tunangan dengan ji. Enggak? Kemudian, nak kemungkinan kita. Dia awak tak tak dalam nikah dengan ji. Ya, dia mengenai. Nyan, ji si. Tak kalian pray dengan. Kemudian, tak depu bahawa hana orang lain dengan yang khidbah ji. Karena khidbah ada khidbah haram. Kan? Khidbah ada khidbah haram sama asyik lagi som ala som dengan bak mek. Yang juga haram. Yang mana? Yang jid kalan, ingat apa? Yang jid kalan. Yang han jid mat. Baik tanya, bayang. Yang jid kalan, jid mat. Salah surah. Jid kalan sagai. Dan yang tak kalan, aku pegang hukum. Dia adalah muka dan dua telapak tangan. Ya. Kerana ini punya takalan urinang fon aku, diri takalan muka dengan dua telapak tangannya ni kerana kesimpulan latih dia. Ha? Ya, mana? Maka dia yang memew enak yang ke dengan. Yang gue ikhbar? Saya pik, katanya ke saya tak buat sama gue ikhbar. Saya kenyo gue minta. Sama lah ni. Oh, maka kutip. Salam lewat. Jadi yang sunat tak kalan adalah diri urinang yang dah kena menikah lagi tanya. Mai ji hidup dengan adik eh tengku. Ji tak kalan adik-adik eh sika. Anjir. Ji tu anjir tak kalan. Kamu ho kan? Ya saya nak orang bertabar yang tak kalan dia mandum. Wah anjir. Ingat kait-kait menokon. Kait menokon adalah tanya tak kasat tak nak menikah dengan ji. Kemudian terkedi tak amir tanda terimang tanda tanya. Dan iji golom na orang laki. Ini lah apa kaya iji. Baru je tak kalah nurinang yang itamang lam surah kalah nurinang segolom kita bah. Ta, urinangnya memang rencana dan menikah dengan iji. Dan itim menikah dengan kita tanya. Wali iji ke itim. Enggak, hai bak surah iji macam fikir. Kemudian, pulang sama orang tanya. Hana penghalang khidbah. nyan yang tu rahji. Jadi hana tas nama teh na urung tabah mandum dak sawa ada yang anjir. Tapi munya lagi cerita puno kan teh yang berdaba mandum na je dak kalan, leh tabah apa? Teh dak kalan kan ka hampa. Cancel lebo. Kan kala la ilo. Sama dengan heboh kain puno kan kana abak siang kedua. Heboh kain puno kan kena kena yang bak gele. Ada ya kita mung babak seleksi ji kan. Seleksi. Ya jis le si pian ya babe chat. Tetap biji lagi surah ikut. Dan ingat termasuk loi deh gebi pilihan kan kalian bak kecantikan juga gayu kalan kan. Ya. Karena bele lepas kawin hari dia bele jan ni. Nah bele pida meo dan meo kuda kajak kau ke mana aku. Tapi betingat lagi surah ikut. Nyan juga berlaku bak kalian uragam. Urina gitu murah kan, beda bayang betul. Tanya om tu reman haji pilih urina, urina kan pilih dia Johana nengku. Ni tanya om hi nengku game tu beko beda bayang dia mumpak hebat. Hanya. Tapi ku. Kampan kan? Kam, apa ni? Sama, ada berapa berapa. Jadi menyadi, ah, nyorannya nak nak terau ke anda bermasalah kala. Kala kan? Teh dali tengku kepada giyua kalen. Nya dali sekepada giyua kalen. Dali ji adalah karena na perintah dengannya yua kalen dalam hadis Tirmidzi dan lainnya Tirmidzi daripada Al-Mughirah. Mau sungguhnya Al-Mughirah khataba imra'atan. Ge khitabah yanya Mughirah akan hirawrina. Maka berkata baginya Al-Mughirah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Undur kalian dikata hai Mughirah kepadanya sinang. Karena bahwa sungguhnya melihat urung inang segelom ta khitbah itu ahra lebih menjaga bahwa dikekalkan antara kalian berdua. Artinya bahwa hasillah antara kalian berdua oleh ketetapan hati dan ulfah dan melemah lembut. Jadi pakan nengku biu kalian nengku menyeurinang kata khidbah bahkan jid kalian karena dengan tak kalannya ke digutanya wate tak pilih urinang nengku hana meh muhati kaya kin aju ada yang pernah urinang yang tak pilihnya nengku kali kaya cocok lima tar jadi hati pun digutanya kanyaman ha? Jadi ada ukur tamu keluarga nengji kaya cocok nengku bahkan memang kali diseleksi lima tar gitu nengku kaya cocok pada calon gitu. Karena mi hana cocoknya mbak kalian phone uji hana mengenang. Punu tayang tengok bapak urung-urung yang kakak yang memang tanda kan. Ibah nengku dengan kalian calon umi ni, calon bunda ni. Nya. Nya nengku. Tengkar mana di? Di trim dah ngok. Awak tak pergi amai. Perleh-leh ilmu leh ni. Tak kan? Faqawlu qabla al-khitbah bayan li waqti nazar. Ilikot geyu kalan segalam khitbah. Menyelam hadis adalah ge khitbah, kare khitbah. Jadi dia nak je kalan segalam khitbah ni. Nyo adalah ge penyata bagi wate kalan. Pajan yang ge tunggu tak kalan. Ha? Jadi wate yang kalan tak sunat tak kalan ni pajan. Ha? Jid tak kalanya pajan. Angka segolam. Segolam khidbah. Walau kana ba'duhu ba'daha. La syakka alal mar'ati tarkun nadhiri laha nikahwa. Dan jikalau adalah watenya kalan urang agam bagi urinang yang ketunangannya setelah khidbah itu. Isya sungguh musyakah terhadap mudarat terhadap urinang oleh meninggalkan si nadir baginya urung inang akan pun ditinggalkan nikahaha akan menikahnya urinang. Jadi pakar geyu kalam segalam nikah neng. Oh segalam khidbah pakar. Karena yang gepu sebut hukum sunat kalan kan segalam khidbah. Yeah. Pakar man nengku mesti tak kalan le khidbah mendang ejit. Apakah hana-hana mencikat kepada kalian lelaki khidbah? Hai hukum je lah tengok. Menyekati hana takalan dari phone. Takalan phone je lelaki khidbah. Jeut memang. Cuma masalahnya nak efek tengok. Karena ini menyatakan segolong khidbah. Jika ada takalan hana mengenang hati, khidbah saja nak jaga. Kau pernah? Tapi menyatakan ini ada khidbah. Tak medana kali tengok. Kok kong nak medana? Memang mayam dia duduk medana. Tiba-tiba, dia saya kalan, saya semua boleh tu. Karena jangan. Game tokrohi. Ha, ni menang bayang kan? Ha? Tepung gebo labu kan? Ma. Nyan tengku akan berefek putra trauma urinang. Artinya membuat musyakah terhadap urinang ketika urang kalanyan hana jadeh nikah. Jadi ke hana jadeh nikahnya akan memberi efek negatif kepada urinang. Baik sampai merasa urinang putra. Sampai kelingan ni kan? Oh, kasihan lah kot. Kalau gak kalan, kalau hero dia kalan. Nampaknya ham sabuh hang kenang. Hai kalau gak kalan, kalau gak medan, dah kalau gak kalan lah. Hana aja dah gitu. Memang kan, kau hurinang kan? Ya? Jadi akan membawaki efek yang hanagat kepada orang ini. Makanya kepasang hukum sunat kalan adalah segala yang medan. Medan dah. Bahkan ya kalannya, hendaknya tengku wal aula kaunun nazari min ghairi ilmiha. Li Allah ya tazayyana lahu. Hendak ji menyetak kalen yan bet tak bet tak pegah hele. Bet tak pegah wak kalen ji. Ha, pegah haju ya. Pulang-pulang tengok pegah hupi lain ah. Ha. Wak tahu ayah sakit ah. Ha. Wak tahu mak ibana sihat ni nah. Tapi dia yang kan urusan dengan mak lur kan. Ha, nah pokok ni nak perlai ya. Ha, menang. Artinya kepu supaya wak te tayak kalen urinangnya nak perfect. Ha, baik setel. Kan ada je menan dah pegah tanya tani akalan singa bengah. Enggak. Beda eh jo bawa ya. Lai detail ju gego gai rika bakal minggu ni rika. Jadi keadaan ni hendak ji dia tengok tak jaga wate. Ya. Yang ketika ada tajak ba calon kan. Baik kan karu rai le ya. Yang bahkan termasuk di antara adat urang tanya yang wate akalan darah baru. Yang mereka kalah nurinang nengku dengan segok kutai yang penting hanya ada kita mangli. Kalah negeri dengan sampuh-sampuh berongan ni kita mangli. Ini nak sempena nak lupu orang pura sempena. Ha? Buat tiap kalah nak calon darah baru, nengku darah baru nengku dengan sampuh-sampuh berongan. Mana ada kita mangli man? Yang penting kepegah. Ya, baik jadi. Teruk menang. Memputra maksudnya Allahuakbar nak lupu. Hai lo, dah lunjak je pun pihak nak menang. Ya kan? Kampat ya kan? Kang ku Fahmi? Kang. Jadi dalam hadis gekun khatabah. Mia khatabah fi imadhi kan manaji telah. Jadi ke tafsir makna khatabah di sini. Azama ala khidbatiha. Ini memang ke tafsir. Yang saya kenyo dengku perlu tafsir si hadis. Jadi mi dah makna kata ba di kita yang sama dengan dalam hadis lih ke khidbah. Rupanya ge artikan iaitu makna kata ba nya galam dengku al-mughirah galam khidbah kepada perumo. Tapi gene khidbah. Benar. Ya kan? Jadi mana aja lah azama ala khidbah dia. Ge kena khidbah perumo ke? Di calon perumo le al-mughirah. Enggak menan. Ya. Walahu takriru nadrihi dengu liat bayana hayatuha fala yandumu ba'da nikahiha alaihi. Dan boleh baginya si calon suami oleh apa boleh? Oleh berulang kali melihatnya si perempuan. Oleh berulang kali kalannya si lelaki supaya bahwa nyatalah hai'ahnya orang inang. Maka hana menyesal ianya si lelaki setelah menikahnya sinang di atuhnya laki-laki. Jadi rupanya dengung. Kan tiga kalan. Jid kalan lele ke. Tapi dia tak ingat bah. Nya jid kalan bah. Kenapa orang ni yang biasa menyakar jid kalan? Kajik mah. Ni hanji tengok. Ha? Pertemah tetap lepek si. Ha, walaupun jalan tunggu. Ha, jalan tunggu imum. Tak payah lepek. Kami ajak pun mendah lepek. Ha, ajak kali kedua, kali kelihatan kan lepek. Ha, ni kan. Jadi hukum kalanya bisa berulang kah? Bisa berulang kali. Nyo ingat. Cerita berulang kali jika gelem nyata kaifiah. Jika gelem nyata kiban kelakuan urinangnya. Jadi nyo hana mutlak jid berulang kali tunggu. Menyesiga tajak ka tenang hati, ka nyaman hati nyan calon pilihan kita nyo. Karena menyedino tunggu siga ajak nyan kasih tunggu sebetul ji. Pakan karena kahek tak ada kulit apa-apa tunggu. Ha? Hai foto tak kulit apa-apa yang segala dimensi kan kita kala. Ha? Manjak kena gak pupah kaya tok. Di urung zaman tu memang hanam duri ke fon. Dari fon ni hanam duri. Maka ji gak peduli le be sampai ente tai berapa ra baru. Kan hanam tok bayang ki pan si ra baru. Manji no calon ra baru ke tanyo ne ko cika ge he dengkui. Isemeh ne boleh tito. Ya mana? Pakai dia berulang kali supaya nyatalah hai'ahnya urina. Maka hana terjadi penyesalan dengku ianya si agam setelah menikahnya sinang terhadap ya si agam supaya hana penyesalan dengan si agam uli menikah sinangnya. Hai pakai karena kau memang katenang ate bahwa nyenyan perumuh yang tigalak lagi jemun. Ha? Yang merasa galak eh, kemudian kali medanda dan kali kalen katenang ate eh kabutoi nyan calon brumo. Jadi awate nikah tengah kaya yakin ni nyan brumo. Kena bentuk medanda ngan ngade eh pate kawin kan ngan ka ayah nak lagut lele lebo rinu ni ate. Kena sin. Entai dengo. Manfaat tak kalen. Putra yang tak kalen. Wala yang duru ghairal wajihi wal kafaini. Di annahu auratun minha. Wa fi nadrihima kifayatun. Fa innahu yustadallu bil wajihi alal jamali. Wa bil kafaini ala khas bil badani. Dan baik melihat ianya si lelaki akan selain muka dan selain dua telapak tangan. Karena bahwa sungguhnya selain muka dan dua telapak tangan, itu aurat daripadanya sineng. Dan sabit pada melihat keduanya. Duanya ada, muka dan dua telapak tangan, itu kifayah, itu dipumada. Karena bahwa sungguhnya hal wasyaan, ditunjukkan dengan muka terhadap kecantikan dan dengan dua telapak tangan ditunjuki kepada keindahan badan. Wayang duru huma dhahran wa batina. Dan dikalan ianya siagam akannya dua telapak tangan nisbah akan zahir dan akan batin. Ke mana? Jadi yang takalan putra jid kalan mandum. Ya mana? Apa nak? Jid kalan yang baik tak kalan adalah selain muka dan dua telapak tangan. Artinya nyo kan nafi kan sebut kan? Nyo bahkan dalam lagi kepada hasar. Artinya hanya boleh kalan muka dan dua telapak tangan tok-tok. Kah? Gehasar jid kalan hanya muka dan dua telapak tangan saja. Karena selain daripada muka dan dua telapak tangan bagi orang yang nak metanda nyen mantang status di aurat. Karena sebetulnya jid tengku muka dan dua telapak tangan urinang ajnabi aurat bagi kitanya yang hana kepentingan. Jadi ini nak lewat awak inang. Tak kalah nanti je haram aku aurat orinang bagi kita nyo. Man karena kita nyo nak azam untuk tanah khidbah haji. Maka status aurat nyan ke kita nyo yang pada saat nyan tengku hana. Maka dia je kalah. Nyan menan. Dan gepumada dengan kalan muka dan dua telapak tangan saja. Lain hanya. Pakai nunggu. Karena tak minta urina kamu cantik. Dan badan ni kan ber... Ahem lah. Bopah lah. Baik kerempeng tu kan. Kemudian baik bola pura lah. Kemudian ni cik. Dia ada dua orang tu. Dia ada lagi kering tu. Minta warna nunggu buat lagi biola. Dia lagi bola pura tu. Minta warna aku bu mantap lah. Memang menang nunggu. Ya nafsu nunggu. Cik menang ni cik. Ini kok ngalim cekat malam marah kan? Memang uragam atas nama ke pilih urina, buat bohal kan? Hai, gubah. Ngalim malam marah lah kan? Ya, mana? Ya, mana? Maka pakan dengku yang gebikalan untuk bak muka. Karena dengan muka akan menunjuki kepada cantik dan tidak cantiknya. Karena hanya ikut cantik yang gubak kalan, bakalan, bakun, bakta kalan selain muka. Baki ni tak kalan. Nak dia cantik, mana nak cantik baki? Cantik kat muka. Dia cantik dengan hal cantik yang kekalan muka. Maka jika bunuhkan, memang nak kalan, hendaknya bumantang perfect dah, wai. Baik kali hari sunglap tu. Ha? Baik kali hijab, bak salon. Ha? Jadi bumantang muka rau, wai, nunggu. Karena yang tahu tak mudip dengan kita, yang aku angka muka hariannya. Kan muka kena salon. Jadi punya tajak nunggu kawai make up bergepah nunggu kan. Tengah watai benda dengan kita nyawa naik make up nunggu muka rau wey. Maka dia ada hendaknya yang awlah watai tak kalan be. Tapi bitay leh supaya hana ibu so. Hana ibu so leh. Jadi yang tak kalan diri muka je yang perfect. Jadi punya muka benda je kalagak nunggu. Yang watai ikit kan cakap pasti lagak. Ha? Punya muka benda nunggu je muka je. Allahu Rabbi dah. Ya, apa yang ada itu? Kamu boleh. Jadi muka akan menunjuki kepada kecantikan. Kemudian dua telapak tangan putra yang ditunjuki yaitu kepada keindahan badan. Jadi menyejarawai ji diruat, menyejarawai dengku lagi. Kalau jarau orang macam-macam dengku, nak jarau rindang dengku kan. Lagi tato perlu aqua emang boh jarau ya. Ataupun tapak jarau eh dengku kau ubi hilau tu walau. Macam-macam ni. Artinya jarunya menunjuki kepada bagaimana bukan bagaimana fisik tu. Menunjuki kepada fisik. Ya mana. Minta kalian jarau eh lembut tu. Minta kalian jarau eh dengku hitam. Nak kaji kena melu menya. Yang tinggal orang buat karap teruk kepada kalian jarau nyan yang baru dah pegah. Kiban dengan kalian jarau. Ha. Tinggal lah. Ha. Eh kerana minta kalian nunggu jarau eh kan ubi pisang eh kan. Ubi pisang goreng kan nunggu ya kena nunggu pisang goreng apa itu. Kemudian buat kalian jarau nunggu tidak hanya sebatas melihat depannya saja. Depan belakang nunggu je kalian. Nanti dah kena si balik tiga. Balik. Tiga tu. Tiga tu. Dan juga kalah ni. Nazru. Kera'a. Tak kalah ni. Sama dengan ulet MN ni. Mana? Ni nazru ingat. Ingat. Minya nazru ni. Dia kuji na harakah fikiran ni. Jadi bukan hanya sebatas pandangan mata. Tapi di kalan le mata jalan le ule nya nazru. Maka termasuk bak kalan muka aje maka juga begah ikut tetap sunat kalan walaupun beserta syahwat. Mai tanya urina nyen pun tak kalan nunggu. Eh nah cerita hana syahwat nya kan normal deh. Ya kan? Ya menan. Maka kecuali hana syahwat kita yang memang kali gesip hek mereka dapat diam-pedi yang nunggu. Tak ada kalan hana syahwat nunggu. Mana syahwat mamba tak kalan mereka lebih mayan tangka. Ya. Yang cakap bubur dah usah lah. Kau mana? Ya. Kau mana? Ya. Nak pertanyaan? Nak. Cik tak cik. ويحرم نظر فحل بالغ الى عورة حرة كبيرة اجنبية مطلقاً perkataan. Wal muradu bil kabirati ghairu saghirati allati la tushtaha wa kadha wajhuha wa kafuha. Sekian. Wal wa yahrumu nadru fahlin balighin, dan haramlah nazar si fahlin. Fahlinnya menyebahasa je sering dia dah dengar ke fahlur rijal. Fahlur rijal kan agam ho kan. Fuhul. Ha, fuhulnya kan uragam yang betul-betul uragam. Tapi makna fahlun di sini adalah urang agam yang kaya dah ke nyanyi uragam. Normal. Lelaki normal. Kah? Minya fuhulnya minya bahasa abak kami ngu kalan du. Dekedi tak pejuk urina nyen hai mso. Ija hewan dek. Yang fahlo na. Kami dekedi watai kala urina yang mso mku yo yang tata dek. Yang ke fahlo nu. Hana normal lah ngu. Kena tanya ikut dun tak kala urina nya normal manda. Baik ke kena naik ikut dun. Kira aku hana. Sampai saya. Kita nak nanya tangan alih normal lah. Ya benar. Adapun ke bikafuren ni ikut. Ha, kan? Dan haramlah dikalan le si fahlun, le si agam normal yang balik kepada sawah dikalan, kepada pu dikalan, kepada aurat si hurrah, kepada aurat urinang merdeka, lagi yang raya, lagi yang ajnabi, mutlakan haram secara mutlak. Nisbah pak nyan mutlakan kat'an lo. Kamenan. Maka wadah gekun fahlunya naruh daya warah. Naruh ku pami? Mi? Roh. Roh. Ha. Ya naruh yang sama dengan dubik ke roh. Kamenan. Bahkan menurut pendapat rajih dengku kan hanya fahlun mentah. Termasuk khisi dengku. Uragam yang kaya gasi tu. Tu gasi? Menyai gasi nyan unsayen yang kaya ikoh tu. Tu dia unsayen? Bulir je kan? Ha? Yang kaya gasi tu. Kemudian na majibub. Menyam majibub nyan ka kaya gasi. Oh kaya gasi. Menyam majibub nyan kaya ikoh tu. Kahana ni adanya. Majibubnya sang nama lain daripada mamsuh. Minya majibub lebih kepada hana adanya tu, hana bae. Minya mamsuh hana mendua tu. Ya mana. Jadi hana ruh mamsuh tu. Termasuk dalam surah si Fahlun di sini, khisi dan majibub. Cuma menyebab majibub dengan khisi yang dah hilang. Pendapat rajih, roh syid kurungnya harim. Mam yang kita nyawa yang kehadir dalam majlisnya, yang mandum roh dulu. Ya? Jadi ingat dengku, melihat kepada aurat si hurrah, nyo secara mutlak hukum ji harim. Maka yang gekun aurat yang ter. Yang ken muka dan dua telapak tangan. Kah? Melihat aurat ji secara mutlaknya haram. Ke masalah muka dua telapak tangan nanti nak pembahasan terwai dengku. Nak perlu kata aku nak hilaf. Kah? Jadi hukum ini yang kau perlu recok. Bagi kita nyo yang normal, melihat perempuannya ingat dengku hukum melihat. Bek tak pegah tanya hukum wainang kai pakai dai pakai baju ji ketat-ketat watai ji pakai baju hana itu ulai. Nyo bek lain yo kamu cekat hiban hukum tera berpakaian ji. Nyo hukum bagi kita nyo yang ka learn. Kampan terhadap urang inang yang ajnabi termasuk adik sepupu tu dengku. Kan adik sepupu dah mengelap ajnabi dengku lambat nyo. Kan mahram ni, anak ajnabi ni. Karena kadangkala dengku kerabat yang baik, kerabat yang karib, ni tiga ke hanya ikut ajnabi kan. Tapi lambapnya ni ajnabi dengku. Jadi kau akan kalau berbeda. Nah, kerabat karibah, nah kerabat baidah, nah ajnabiah nak ubah surah pilih promo. Menya di sini, kerabat karibah, kerabat baidah, ngan ajnabi tentu hukum. Termasuk ada sepupu tu, termasuk ada kemua buah tu. Cucu cik tu. Yang termasuk tu kadang-kadang di kedai yang hana sadar tu. Di rumah mereka sepat-sepat tu, orang-orang kanduri ya. Ini kekak buka-buka oleh je. Yang hukum kalan haram. Anak kakak tu. Anak kakak kemun. Yang mana mandang haji Nabi. Anak kakak haji Nabi. Mandang mahram ke dia. Anak kakak kan anak kemun dia. Tapi anak kak ipar tu. Kak ipar tu. Itu yang biasa. Kak ipar yang kengkak ada cik-cik. Kakak. Anak kemun tanya wanyan yang mahram. Tapi anak kemun kak ipar tu. Anak daripada kak ipar tu. Kan anak abang. Di kitanya kena perumoh tu. Perumoh katanya kena kak. Perumoh tanya kena bang. Bang daripada perumoh yang kena anak ke yang ini. Yang ajnabi tu. Haram kalan. Biasa katanya karena kak sepat-sepat rumah. Dua tu kita bayang. Anak kemun dari perumoh tu. Sama lagi hukum anak kemun katanya. Ini baik pegahkan aku. Rak mandu murah lagi anda dah bayang. Itu nya yang nak ingat ni ke anak kemun rawat tu sakai. Anak bang rawat. Ada pun anak kak rawat tu. Yang ni mahram dah yang. Tapi anak kak daripada ipar kita ya. Bukan. Ini mutlakan adanya di segala kondisi. Yang mutlakannya ajnabiyah secara mutlak. Kamu ho. Kemudian hana khilaf ukatan. Hana khilaf masalahnya. Wal muradu bil kabirah ghairu saghirah. Maksud dengan urinong raya adalah urinong yang ke nanuk banyak. Anak manyak yang giban. Anak manyak yang la tushtaha. Anak manyak yang gelom na syahwat. Wata tak kalan muka di. Wata tak kalan badan di gelom syahwat. Nyan yang memang hanai tamang dalam surah haram. Tapi dia je tengku anak manyak benda. Lapa SD tengku. Tapi wata tak kalan di. Ha? Namho dengar dia. Nyan itamang dalam surah haram. Maksudnya? Suara apa yang nak urat? Suara kan urat? Mbak dah? Ini kalian dengar suara haram karena membawa fitnah kan? Kan karena urat nunggu haram kalian. Haram dengar suara lagi. Mana pegah dia yang aduk? Mana syawak dia kena dengar berat? Hana dengu. Mereka tu dah ulang-ulang tak ada kerja. Yang makanya empat gaya barat kan wayah rumu sima'u sautiha walau nahwal Quran in khafa minhu fitnah. Au iltadza bihi wa illa fala yang ingat dengu. Yang surah cerita kibah hukum urin terdengar urinang buat Quran bak MDK dengu. Jadi tak dengar suara orang inang. Ingat leh. Haram tak dengar suara orang inang. Jika tak takutkan fitnah. Fitnahnya main gejolak jiwa yang kenyan fitnah. Fitnah dia apa fitnah dia. Kan. Wate tak dengar atanya. Jiwa katanya. Alah tu. Ya menang kan. Ataupun kan fitnah dengu. Iltadzabihi menikmati suara. Menyena menan nyan sama dengan dengar suri nang haram. kan haram dah dengar suara urin yang buat Quran buat MDK kan pasal selamat ini kah? Tak dengar suara orang inang yang menikmati dengan suaranya lagi tanya atau terjadi fitnah dalam jiwa gudanya nya hukum dengar haram walaupun ima sulit orang inangnya suara Al-Quran dah contoh buat MDK. Yang ke urung pubut yang digaknya wate ke pubut karena kan bak buat drawa ke haram tetapi bak buat yang memang nyan memang apa kun madanah urung inang hana haram urina ngem lagu tunggu tadi ke drawa ke ha urina ngem lagu tunggu dalam sabah forum urina gemenasit dalam sabah forum urina nyan hana haram urina ngem lagu yang tunggu tapi baca Al-Quran hana giyu baurinang pakan kena Al-Quran giyu tadabur mun nasid hana giyu tadabur maka di pakan haram maka ba surah dengar surinang walaupun gebet Quran nyen haram bukan hanya tanyo yang dengar urang petubit suaranya juga haram gedayo yang dengar tetap haram menyebab masalah urinang lagu hana haram tanyo yang dengar pakan ngetai ninyung nak dengar kan haram bagi tanyo rumah menduamikan. Ah, memang masalah. Memang surah cerita Quran menduamikan. Hai, tanyo yang kata buat lagi nyan. Man di urang lain pakan man bulan-bulan nyan ke syiar nyan Allahu alam. Tanyo hana perlu dia hukum matanya. Jadi kita nyo memang kata pahami nyan haram keluarga kita nyo yang tak tambe tak be tapi yang mana? Artinya buat yang memang hak tak tam yang buat maksiat nyan. Di kita nyo hana ge yuwo tunggu tama abih di sini. Tapi tugas kita nyo putraku ambusaku mualikum nah nara yang tamnya niku na pemegang kebijakan. Kan? Jadi hana ge yuwo abih di sini. Enggak benar? Wa kadza wajhuha wa kaffuha. Wallahu a'lam bissawab.